Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna ashdaqal haditsi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, barakafikum. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Insyaallah ta'ala kita masuk pada bab yang ke-159, babuz ziyarah. Bab yang menjelaskan tentang keutamaan berziarah, saling mengunjungi sesama saudaranya muslim, barakofikum, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad qala, telah menceritakan kepada kami Muhammad, beliau berkata, haddatsana Abdullah ibn Uthman qala, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Uthman, beliau berkata, haddatsana Abdullah ibn al-Mubarak, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn al-Mubarak, akhbarana Hammad ibn Salamah, telah mengkhabarkan kepada kami Hammad bin Salamah, an Abi Sinan Asy-Syami, dari Abu Sinan Asy-Syami, an Utsman ibni Abi Saudah, dari Utsman bin Abi Saudah, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wassalam qala, beliau berkata, idza 'ada ar-rajulu akhahu aw zarahu, apabila seseorang menjenguk, membesuk saudaranya atau menziarahinya, qalallahu lahu, maka Allah berkata kepadanya, tibta wa taba mamsaka wa tabawwa'ta manzilan fil jannah. Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepadanya, engkau telah berbuat baik, semoga perjalananmu menjadi baik, dan engkau menempati rumah di surga. Barakofikum. Hadis ini hasan. Ya, hadis ini sanadnya hasan, barakallahu. Pada hadis ini ada beberapa faedah yang bisa diambil. Yang pertama, barakallahu, keutamaan saling berziarah, barakallahu, yang tentunya niatnya adalah lillah wa fillah, karena Allah dan di jalan Allah, barakafikum. Di antaranya yang termasuk mengunjungi yang bernilai ibadah adalah, barakafikum, menjenguk saudaranya yang sedang sakit, ya, maupun yang tidak sakit, barakafikum. Untuk saudaranya yang sakit, dia memiliki hak untuk dijenguk, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, barakofikum, idza maridah, apabila dia sakit, barakah fikum fa'udahu, maka jenguklah dia. Barakah fikum. Faedah barakah fikum yang berikutnya, di antara keutamaan saling menziarahi adalah barakah fikum yang pertama, kehidupannya akan baik, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, firman Allah Subhanahu wa taala ya kepada orang yang berziarah karenanya, tibta, ya engkau telah berbuat baik, wa taba mamsyaka, dan perjalanan hidupmu ya akan menjadi baik, wa tabawwa'ta manzilan fil jannah, dan engkau pantas ya menempati rumah di dalam surga. Jadi barakallahu fikum, faedah yang pertama untuk orang yang sering menziarahi adalah kehidupannya akan baik, perjalanan hidupnya akan baik, dan dia akan mendapatkan rumah di surga. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang berikutnya, di antara keutamaan orang yang saling menziarahi barakallahu fikum, bahwasanya dia sedang memanen surga saat menjenguknya sampai dia pulang. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, innal muslim idza 'ada akhahu al-muslima lam yajal fi khurfatil jannah hatta yarji'a. Sesungguhnya seorang muslim ketika dia mengunjungi saudaranya yang muslim, ya, dia sedang panen di surga sampai dia pulang. Yakni barakallahu fikum, mendapatkan pahala sebagaimana orang yang memanen buah di surga. Barakallahu fikum. Kemudian di antara keutamaan orang yang saling menjenguk karena Allah, saling berkunjung, dia akan mendapatkan rahmat ketika duduk, ketika dia mengunjungi orang yang sakit, sebagaimana disebutkan dalam hadis barakallahu fikum riwayat Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, man 'ada maridun lam yajal yakhudhu fil rahmah hatta yajlisa fa idza jalasa irtamasa fiha. Barang siapa yang mengunjungi orang yang sakit, menjenguk orang yang sakit, maka dia senantiasa mendapatkan rahmat sampai dia duduk. Dan ketika duduk barakallahu fikum, maka masuk di dalamnya rahmat barakallahu fikum. Dia akan mendapatkan rahmat. Kemudian barakallahu fikum, di antara orang yang saling mengunjungi, saling mencintai barakallahu fikum, maka dia akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Kecintaanku pasti akan aku berikan kepada orang yang saling mencintai karenaku. Wal mutajalisina fiyya, dan saling bermajelis karenaku. Wal mutazawirina fiyya, dan saling berziarah karenaku. Wal mutabadzilina fiyya, dan yang saling memberi, saling menolong karenaku. Maka orang yang memiliki sifat-sifat tersebut akan berhak mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Dan masih banyak lagi keutamaan ya ziarah fillah walillah di jalan Allah dan niatnya ikhlas untuk Allah. Ya, bukan ziarah dalam rangka untuk menginginkan duniawi di balik itu, tetapi semata-mata ingin menguatkan ya persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, persaudaraan di atas keimanan, di atas keislaman, di atas manhaj akidah yang sama. Barakallahu fikum. Maka hendaknya kita memiliki sifat seperti itu, yang mana ini adalah sifat yang mulia. Barakallahu fikum, yang pahalanya sangatlah besar. Barakallahu fikum. Maka kalau ada yang sakit ya, kita jangan barakallahu fikum bermalas-malasan untuk menjenguknya selagi kita bisa, selagi kita diberi kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah barakallahu fikum kita sambung pada pertemuan akan datang untuk kelanjutan hadis yang lain. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi ilahuna. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.